بشرط الفقر والأجس. Begitupun apabila seseorang ya dia memiliki kelebihan atas nafkah yang wajib dia keluarkan, baik terkait dengan dirinya atau keluarganya, lalu ada kelebihan, maka dia wajib memberikannya kepada al-aulad, kepada anak-anaknya yang ada di bawah, walaupun mungkin mereka sudah apa, sudah dewasa misalnya. Al-aulad diberikan untuk anak-anak atau yang ada di bawah anak-anak, yaitu anak-anak mereka, kita sebut dengan cucu dalam bahasa Indonesia. Dzukuran kanu au inasan, baik anak itu atau cucu itu laki-laki ataukah perempuan. Bisyartil faqri wal ajz, dengan syarat mereka itu kondisinya fakir atau kondisinya tidak mampu untuk bekerja. Jadi kondisi seorang anak atau cucu yang berada dalam kefakiran, maka wajib atas seseorang ya untuk memberikan mereka nafkah dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika mereka fakir. Mereka di sini adalah anak dan anak dari anak atau cucu. Mereka fakir. Atau kondisi yang mereka adalah al-ajz. Ajz itu adalah kelemahan. Bisa dikarenakan kata beliau zimanah, yaitu kondisi cacat di tubuhnya, au tufulah, atau karena memang masih anak-anak, au junun, atau dikarenakan gila. Jadi karenakan gila. Ya. Artinya walaupun seorang anak itu gila, lalu dia dewasa misalnya ya, orang tuanya tetap wajib memberikan apa dia nafkah. Karena dia kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Begitupun orang yang cacat, baik cacat secara fisik ataupun cacat mungkin secara mental, ya ada kondisi-kondisi khusus atau biasa kita sebut dengan anak spesial dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, para pemirsa Niaga TV ya, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa qad dalla ala wujubin nafaqati ala al-furu'i halal faqri wal ajz. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang memberikan nafkah kepada furu', furu itu adalah anak, lalu yang di bawah mereka cucu, halal faqri wal ajz, dalam kondisi mereka berada dalam kefakiran dan kelemahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Apabila mereka istri kalian itu arda'na lakum, menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada mereka ujrah atau upah dari susuan yang mereka berikan. Wajhul istidlal dari ayat ini, dari sisi mana kita gunakan sebagai dalil wajibnya memberikan nafkah kepada anak yang berada dalam kondisi fakir dan lemah tidak bisa bekerja, dikatakan di sini anna ujratal murdi'i alwalad wajabat alal walid bisababihi. Sesungguhnya upah yang diberikan kepada seorang wanita yang menyusui seorang anak itu wajib disebabkan olehnya, oleh si anak. Wahia nafaqatun alaihi ghairu mubasyarah. Sebenarnya itu pun disebut dengan nafkah, walaupun nafkah secara tidak langsung. Jadi ketika Allah mengatakan fa'atuhunna ujurahun, berikanlah upah kepada orang yang memberikan susu kepada anakmu atau menyusui anakmu, ya menyusui anakmu, berikan mereka upah. Sebenarnya itu bentuk nafkah, nafkah secara tidak langsung, ya karena pemberian upah itu kaitan dengan anak. Fali'an tajib nafaqatuhu al-mubasyarah alal asl min babil aula. Ya, kalau dia berhak mendapatkan nafkah bil wasithah, dengan adanya perantara orang lain yaitu yang menyusui, maka memberikannya nafkah secara langsung dalam kondisi dia susah atau fakir, famim babil aula, adalah dalam bentuk yang lebih utama lagi. Ya, kalau dengan perantara saja dia diberikan nafkah, artinya dengan perantara seorang yang menyusui dia itu diberikan nafkah, apalagi kalau secara langsung. Lalu dikatakan di sini, dalil yang kedua adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 233, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan al-walidat, para ibu, para ummahat, mereka menyusui anak mereka 2 tahun secara sempurna bagi yang ingin menyempurnakan radha'ah, susuan. Wa 'alal mauludi lahu, adapun kewajiban seorang ayah, ayah dari anak tersebut, rizquhunna, memberikan rizki kepada istri atau wanita yang telah menyusui anaknya, wa kiswatuhunna, dan memberikan mereka pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu dikatakan di sini, fadalla dzalika ala annal walid huwa sahibul ikhtisas bil walad. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang ayah, dia memiliki kekhususan terkait dengan anaknya. Ya, jadi seolah-olah dia memiliki anak tersebut. Maka seseorang yang telah diberikan satu hak yang sangat besar terkait dengan anaknya, kanat alaihi maunatuhu wa nafaqatuhu, maka wajib atasnya memberikan apa? Kebutuhan untuk anak-anak tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ada seorang wanita yang bernama Hindun bintu Utbah datang kepada Nabi mengadukan suaminya yang syahih, yaitu yang pelit, yang kikir. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Apa yang dia berikan kepadaku tidak cukup untuk diriku dan anakku, kata wanita ini, kecuali kalau aku mengambil tanpa sepengetahuan dia. Faqal, maka Nabi mendengar kisah ini berkata, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil saja tanpa izin sebatas yang engkau butuhkan dan dibutuhkan oleh anak-anakmu, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu ai ta'arofa alaihin nas. Umumnya manusia berapa sih hariannya kalau untuk memberi untuk apa, memenuhi kebutuhan hidup, dengan anak satu, dengan anak dua, dengan anak tiga misalnya, bil ma'ruf, dengan cara yang apa, dipahami oleh manusia, atau dengan cara yang lazim dilakukan oleh manusia dari sisi jumlahnya dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, fa in kana wa tajibu nafaqatu zaujatil ab. Lalu bagaimana kalau seorang ayah itu menikah lagi? Misalnya ibunya, istri pertamanya meninggal, Lalu seorang ayah itu menikah lagi dengan wanita yang lain setelah kematian istrinya. Pertanyaannya, apakah anaknya? Anaknya dari pernikahan sebelumnya, seandainya dia memiliki kelebihan harta dibandingkan kewajiban atas dirinya dan keluarganya, apakah si anak ini dari hasil pernikahan sebelumnya wajib memberikan nafkah kepada ayahnya? Kalau ayahnya jelas wajib. Lalu bagaimana dengan zaujatul ab? Apakah wajib memberikan nafkah kepada istri dari si ayah tersebut? Dikatakan di sini, watajibu nafaqatu zaujatil ab. Diwajibkan memberikan nafkah, ya kalau ada kelebihan ya kondisinya, dan si ayah dalam kondisi fakir, wajib memberikan nafkah untuk istri dari sang ayah. Dikatakan di sini, li'annahu nafaqatuha wajibatun ala abihi. Karena nafkah untuk wanita tersebut adalah kewajiban ayahnya. Dan nafkah ayahnya kewajiban si anak. Jadi bersambung-sambung. Karena istri tersebut wajib dinafkahi oleh ayah, sedangkan sang ayah wajib dinafkahi oleh anaknya. Fasarat nafaqataha min nafaqati abihi. Maka jadilah nafkah untuk istrinya bapak seperti kita menafkahi untuk bapak. Dan juga di sisi yang lain ya, kita wajib apa? Menjaga kehormatan ayah kita. Ya. Kalau kita punya kemampuan, misalnya si fulan istrinya meninggal, ayahnya ibunya meninggal, lalu dia khawatir ayahnya melakukan sesuatu yang diharamkan. Misal berzina, maka dia wajib menjaga kesucian ayahnya tersebut. Fa in kana lahu aba'un wa auladun wa lam yaqdir ala nafaqatil kull quddimal thummal ab. Apabila dia memiliki orang tua, memiliki anak-anak, tetapi tidak bisa dia menafkahi semuanya, maka didahulukanlah nafkah atas ibu, kemudian nafkah atas bapak. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Telah datang seorang laki-laki menemui Rasul sambil berkata, "Man ahabbun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan apa perlakuan baik dariku? Maka Rasulullah berkata, ummuka, thumma man ummuka, thumma man qala ummuka, thumma man abuka. Jadi Nabi ditanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku ya Rasulullah? Maka beliau berkata, ibumu. Lalu siapa ibumu? Lalu siapa ibumu? Sampai tiga kali, pas keempat barulah Nabi berkata, bapakmu. Maka ketika harus apa namanya, harus memilih karena dananya tidak cukup, maka dalam kondisi ini ibu adalah prioritas. Baru setelah ibu adalah bapak. Summa al-ibnu shaghir, kemudian setelah itu anak yang masih kecil, baru yang terakhir anak yang lebih besar. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Walaupun ya para ulama di mazhab Syafi'i berbeda-beda, ya disebutkan dalam penjelasan kitab Minhaj misalnya, annal ibna as-saghir wal majnuna yuqaddimani 'alal um wal ab. Sebagian ulama berpendapat anak yang masih kecil dan yang gila itu lebih diprioritaskan dibandingkan ayah dan ibu. Kalau Ibnu Naqib cenderung mengatakan ayah, ibu, ayah, anak yang masih kecil, baru anak yang dewasa. Wa hadhihi an-nafaqah muqaddaratun bil kifayah. Dan nafkah-nafkah ini, yaitu nafkah yang diberikan kepada orang tua, nafkah yang diberikan kepada anak yang fakir, anak kandung yang fakir, atau anak kandung yang tidak bisa bekerja, ini sifatnya bil kifayah, sesuai dengan kecukupan, sesuai dengan apa kebutuhan, ya. Berbeda dengan nafkah untuk istri yang pernah kita bahas, itu kan ditentukan ukurannya. Kalau dia berlapang maka dua mud, kalau dia susah maka satu mud, kalau dia pertengahan, tidak lapang, tidak susah, maka satu setengah mud, itu sudah kita bahas. Tapi kalau dalam konteks nafkah yang diberikan kepada ayah atau anak-anak yang fakir, yang tidak bisa bekerja, itu alal kifayah, sesuai dengan apa kecukupan. Wala tastaqirru fi dhimmah, dan kalaupun ada waktu di mana dia tidak sanggup memberikan nafkah kepada orang tuanya, itu tidak menjadi hutang. Beda dengan nafkah kepada istri. Satu minggu dia tidak memberikan nafkah dikarenakan gajinya terlambat, sehingga istri misalnya menggunakan harta yang dia simpan untuk nafkah kehidupan mereka. Kalau nanti minggu depan uang itu sudah cair, maka apa yang belum dibayarkan selama satu pekan itu menjadi hutang. Berbeda dalam kasus ini, kewajiban nafkah seorang laki-laki perempuan atas ayahnya, ibunya, atau orang lain yang wajib dia nafkahi, itu sifatnya la tastaqirru fi dhimmah, itu tidak menjadi hutang. Artinya dia telepon, bu, mohon maaf, satu pekan ini saya belum bisa memberi, ya, karena faktor ini dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi hutang? Tidak. Itu tidak menjadi hutang. Wa in ihtaja al-walidu al-mu'siru ila nikah lazima al-walad al-musir i'fafuhu bit-tazwiji aw at-tasarri. Apabila seorang ayah, seorang bapak, ihtaja, dia memiliki kebutuhan, apabila seorang ayah yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, seorang ayah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, ihtaja, ya, dia butuh untuk apa? Dia butuh untuk menikah. Apabila ada seorang ayah yang kondisi ekonominya kesulitan, dia butuh untuk menikah karena usianya misalnya masih memungkinkan dia untuk menikah. Secara biologis dia membutuhkan pendamping misalnya. Dan dia secara ekonomi susah. Maka dalam kondisi ini wajib atas seorang anak yang kondisinya musir, yaitu yang kondisinya lapang, artinya memiliki harta, i'fafuhu, dia wajib menjaga kehormatan dan kesucian ayahnya. Dengan cara apa? Bitazwij, dengan cara menikahkan ayahnya tersebut, ya. Atau kalau zaman dulu ada istilahnya tamlik al-amah, atau memberikannya dia seorang hamba sahaya misalnya, walaupun sekarang sudah tidak ada. Wa man malaqa raqiqan aw dawaba lazimahu nafaqah wal kiswah. Barang siapa yang memiliki seorang hamba sahaya, maka dia wajib memberikan nafkah dan kiswah atas hamba sahaya tersebut. Fa inimtana'a minal infaq, apabila seseorang yang memiliki hamba sahaya itu imtana'a, dia menolak atau tidak mau memberikan nafkah ala raqiq atas hamba sahaya yang dia miliki, alzamahu alhakimu, maka seorang hakim bisa memaksa orang tersebut memberikan nafkah kepada hamba sahayanya. Fa in lam yakun lahu malun aqra alaihi au ukri alaihi in amkana. Kalau dia tidak punya harta, bisa dipinjamkan, ya, kalau itu memungkinkan. wa illa bi'a alaihi. Kalau tidak memungkinkan, ya dijual itu hamba sahaya dan uangnya diberikan kepada orang tersebut. Ada sedikit pembahasan tentang al-hadhanah. Para pemirsa Niaga TV pernah mendengar al-hadhanah, yaitu pengasuhan. Ya, terkadang dalam pernikahan ada perceraian dikarenakan faktor-faktor tertentu. Lalu siapa yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah, pengasuhan? Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullah, ahaqqun nas bihadhanati tifli al-um. Orang yang paling berhak untuk mengasuh seorang anak ya ibunya. Orang yang paling berhak mengasuh seorang anak ya ibunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu wahai wanita, kamu wahai ibu, ahaqqu, lebih berhak bihi, atas anak ini selama kamu belum menikah. Ya, selama kamu belum menikah lagi. Maka seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan hadhanah, pengasuhan atas seorang anak. Thumma ummahatuha. Kemudian ibu dari seorang ibu. Jadi ada seorang ibu ya, ibu dari seorang ibu, maka dia lebih berhak untuk apa namanya? Sepertinya gambarnya hilang ya. Baik. Jadi yang paling berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan itu ibu, atau ibu dari ibu, artinya nenek, ya, al-mudliyat bi'inathin, yang bersambung dengan si anak itu nasabnya dengan dari jalur wanita, ya, yang bersambung nasabnya dari jalur wanita. Jadi yang paling berhak mendapatkan hak pengasuhan adalah ibu, berdasarkan hadis Nabi tadi, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah. Lalu kalau ibunya tidak ada misalnya, maka neneknya, nenek dari jalur ibu. Ya. Ya, taqaddamal qurba fal qurba, ya, didahulukan yang lebih dekat nasabnya. Baru setelah itu al-ab, bapaknya. Ya, setelah ibu yang paling berhak adalah bapaknya. Lalu kalau bapaknya tidak ada, ummahatuhu, yaitu neneknya dari jalur bapak, neneknya dari jalur bapak, itu pun berhak untuk apa? Hadhanah. Tentunya ini berurutan sesuai dengan yang beliau sebutkan. Nomor satu itu ibu. Ya, kalau tidak ada ibu nanti bisa larinya ke nenek dari jalur ibu, atau ayah, atau nenek dari jalur ayah. Kalau tidak ada nenek dari jalur ayah, abuhu, maka kakeknya, artinya bapak, bapak dari ayahnya. Summa ummahatuhu kadzalik, kemudian ke atasnya ibu dari bapaknya, dan begitu seterusnya. Tidak ada ayah dan ibunya, al-ukhtu asy-syaqiqah, saudari kandungnya. Tidak ada saudari kandungnya, al-ah asy-syaqiq, saudara kandungnya. Tidak ada saudara kandung, saudara sebapak. Tidak ada saudara sebapak, saudara seibu, ya. Tidak ada al-khalah, bibinya dari jalur ibu, khalah. Thumma kemudian banatul ikhwah. Ya. Kalau tidak ada juga misalnya banatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara kandung. Ya. Kemudian anak-anak mereka, summa lil ab, kemudian saudara sebapak, kemudian anak-anak mereka, kemudian saudara seibu. Kemudian al-ammah, bibi dari jalur ayah. Summal am, kemudian paman dari jalur ayah. Summa banatul khalah. Ini jadi ada urutannya, ada tingkat-tingkatnya, ada level-levelnya. Wa syartul hadini al-adalatu wal-aql wal-hurriyah. Dan syarat seorang yang diberikan hak pengasuhan, dia adalah seorang yang adil, seorang yang berakal dan merdeka. Wa kadza al-Islam, begitupun disyaratkan harus Islam kalau anaknya adalah Islam. Wala haqqo lil mar'ati idza nukihat illa an tankiha man lahu hadanatuhu. Seorang wanita kalau sudah menikah lagi dengan suami yang baru, maka dia tidak memiliki hak untuk merawat seorang anak, kecuali kalau yang dia nikahi memiliki juga hak hadanah, hak pengasuhan. Misalnya dia menikahi dengan apa? Dengan orang yang masih memiliki hak apa? Hadanah atau pengasuhan. Wa idza balagha as-saghiru haddan yumayyizu fihi khuyyira baina abawayhi. Apabila seorang anak kecil itu sudah sampai kepada umur tamyiz, khuyyira baina abawayhi, maka dia diberikan hak untuk memilih, apakah mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Fa in ikhtara ahaduhuma sullima ilaihi. Kalau dia memilih salah satunya, ya tinggal diserahkan kepada salah satunya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada abuka wa hadhihi ummuka fakhudh bi yadi ayyuhuma syi'ta. Ini ibumu, ini bapakmu, pilih yang mana? Kamu ingin ikut yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila bacaan dalam sholat selalu itu saja, misal maghrib surat At-Tin, terus setiap maghrib surat At-Tin, apakah tidak mengapa atau harus diganti-ganti? Ya bagusnya diganti-ganti untuk mendapatkan keutamaan apa namanya pahala bacaan Al-Quran. Nabi terkadang membaca surat pendek dalam sholat maghrib, tapi pernah juga dalam riwayat yang sahih Nabi membaca surat At-Tur, surat yang cukup panjang ya. Artinya kalau bisa diselang-seling itu yang lebih utama. Tetapi kalau memang kita hanya bisa surat itu dan belum hafal surat yang lain, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Bila orang yang telah diampuni di dunia, apakah nanti akan dihisab? Ya, semua akan... Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Bagi yang hadir, saya pernah nonton di potongan video bahwa hantu itu yang ada cuma di Indonesia, dan itu pun yang membeli jenuan zaman ganda dulu untuk menghindari, karena setiap orang belum haji itu rata-rata jadi pemberontak, mengadakan perlawanan dengan Belanda. Makanya untuk mempermudah melabeli haji itu, orang-orang yang pemberontak itu jadi melabeli haji kalau sudah pulang haji. Terus haji itu maknanya apa? Yang bilang pengunjung. Jadi kalau pengunjung, kenapa masih disebut haji kalau sudah sampai sini? Karena memang ada sebagian, ya ada yang nggak mau dipanggil haji. Cuman ada yang marah kalau nggak dipanggil haji, bosnya. Baik. Jadi, memang jalan apa? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tradisi pemanggilan nama haji atau al-hajj itu bukan hanya ada di Indonesia Pak Ali ya. Saya lihat di Yaman pun digunakan istilah haji, haji Muhammad, haji Ali. ya, begitupun mungkin di daerah-daerah yang lain, ya, di Brunei atau di Malaysia, ya, yang di pertuan haji ini misalnya, artinya itu adalah uruf, uruf itu kebiasaan, al-adah, al-adatul muhakkamah. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-adah muhakkamah, yang namanya adat atau kebiasaan dia bisa menjadi hukum. Artinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama tidak bertentangan dengan Al-Hadis, ya, selama dia tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia, maka ya hukum asalnya yang seperti itu ya adat yang tidak perlu menurut saya dipermasalahkan. Yang mau dipanggil haji silahkan, yang tidak mau pun ya silahkan juga, ya, karena secara syariat tidak ada ketentuannya. Ya, maka ini sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan. Adapun masalah nanti kalau dia melabelkan nama haji di depannya akan menjadikan dia ria, ria itu masalah hati. Enggak bisa kita memastikan orang yang tidak pakai haji itu pas yang pakai haji pasti ria. Sebagaimana kita tidak bisa mengatakan yang enggak pakai haji pasti ikhlas. Enggak bisa, karena dia masalah hati. Boleh jadi orang yang berlabel haji dipanggil haji mungkin dia lebih ikhlas ketika melaksanakan haji dibandingkan yang di kemudian hari tidak pakai haji, atau sebaliknya, itu susah dinilai. Oleh karenanya para ulama tidak terlalu mempermasalahkan penggunaan istilah-istilah seperti itu, haji, haji bulan, ya, dan haji itu ya memang secara bahasa artinya al-hajju lugatan al-qasdu, ya, al-qasd, ya, itu menyengaja mengunjungi satu tempat, al-qasdu, ya, qasdu syai, menyengaja melakukan sesuatu, ya, atau mendatangi satu tempat. Allah alam bisawab, ya. Dan tadi menarik Pak Ali ceritakan kisah sejarah kenapa di Indonesia menggunakan istilah haji, karena banyak orang-orang yang pergi haji, sepulang dari haji sana mengobarkan api perlawanan terhadap para penjajah. Karena memang di Arab Saudi sana dia bertemu dengan orang-orang yang datang dari negara-negara lain, ya, seperti negara Turki atau negara Mesir, dan sehingga semangat melawan penjajahan itu tersebar di dalam peristiwa haji pada saat itu. Dan itu benar, ya, itu disebutkan oleh para ahli sejarah, ya. Allah alam bisawab. Baik. Baik. Apakah masih ada pertanyaannya? Baik, diketik dengan cepat dan tidak terlalu panjang, singkat saja langsung kepada inti pertanyaan. Baik. Baik, kita masih menantikan, sepertinya ada penelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak. Baik, Ibu silakan. Ini saya mau ngomong tentang hubungan saudara yang Ustaz. Mohon maaf Ibu, diulang, tentang saudara yang saudara seayah gitu kan. Saudara seayah. Iya, jadi kita kakak tapi seayah lain ibu. Baik. Apakah itu termasuk saudara apakah dari silaturahim itu boleh disebut dengan silaturahim itu kan? Iya, silaturahmi, ya. Ibu, itu silaturahmi. Walaupun dia tidak satu kandung, iya, ibu. Iya, kalau saudara saya itu dekat. Ya paling kuat kan kandung, di bawahnya kandung seayah, di bawahnya seayah seibu. Yang kedua, baik. Itu tentang kalau berdosa kan kita tidak membantu yang saya dalam keputusan Bagaimana ibu tidak membantu saat kesulitan? Bagaimana? Iya, saudara-saudara yang si ayah itu kalau dia tidak mampu, gitu, kita tidak berusaha, kita tidak mampu. Baik, baik, itu saja ibu. Baik, jadi terima kasih dan Allah sayang dan Allah barik. Baik ibu, tentunya apa namanya tadi sudah kita bacakan bahwa nafkah atau memberi nafkah atau membantu memberikan nafkah selain kepada istri dan anak-anak adalah kepada al-usul. Usul itu orang yang ada di atas kita. Ayah dan ibu itu di atas kita. Itu wajib saya memberikan nafkah kepada mereka dalam kondisi saya memiliki kelebihan atas apa yang wajib saya nafkahi, yaitu keluarga. Yang kedua adalah al-furu' yang tadi kita bahas. Kepada al-furu' atau cabang, cabang itu anak-anak dan yang di bawah anak, cucu. Saya wajib memberikan nafkah kepada mereka ketika saya memiliki kelebihan dalam dua kondisi. Al-faqr, yaitu dalam kondisi mereka fakir. Yang kedua, al-ajz, dalam kondisi mereka tidak mampu. Tidak mampu, nanti contohnya banyak, ada zimanah, ada tufulah, ada junun, yaitu kondisi mereka cacat. Nas'allahu assalamah wal afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah. Begitupun kondisi mereka masih anak-anak, atau kondisi mereka gila misalnya, walaupun umurnya sudah dewasa, dan kita punya kelebihan, maka kita wajib memberikan apa? Memberikan nafkah. Adapun kalau itu sifatnya kerabat, ya, maka kalau seandainya kita bisa membantu, maka itu adalah satu kebaikan. Nabi berkata bahwa bersedekah kepada kerabat atau apalagi saudara, ya, yang seayah misalnya, itu adalah sedekah dan silah. Sedekah dan silah. Sedekah ya pemberian, sukarela. Adapun silah menyambung silaturahmi. Lalu bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Ya tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita mampu, maka hendaknya kita membantu orang-orang yang seayah. Seayah itu masya Allah sangat dekat sekali. Ya itu sangat dekat. Dia membawa nama yang sama dengan kita. Binnya bin yang sama. Itu ada hubungannya sangat dekat. Ya saudara seayah itu sangat sangat dekat. Allah alam bissawab. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.